ada sejarah panjang yang ditutup oleh Allah. Allah pernah menutup sebuah sejarah panjang tentang dunia. Tutup sama Allah, dibikin sejarah baru. Sejarah baru itu dengan diciptakannya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, ditutup sama Allah. Wes, urusannya menungso itu tekan Nabi Adam siai. Yang disebut man dalam ataj'aluman oleh Imam Nawawi. Tafsir Munir diharani Banul Jan bangsane niku utawa teng tafsir Ibnu Katsir yang mboten keliru Banul Nisa barang niku pun dilalekno sik niku. Semua terkunci pada bahwa Allah pengin melanjutkan kelangsungan bumi. Nah, karena Allah ingin melanjutkan kelangsungan bumi, Allah bikin makhluk. Secara tauhid, semua makhluk pernah ditanya oleh Allah. Gunung, berani enggak kamu menjadi khalifah, melangsungkan kekhalifahan di muka bumi, menjalankan kalimah-kalimah saya? Wah, enggak sanggup ya Allah. Enggak kuat wis. Terus pohon juga ada yang sanggup, laut. Nah, manusia sanggup ya Allah. Ya wis nek kamu sanggup, tak dadekno khalifah. Kita tak jadikan khalifah, tegas gitu. Sing komplain pertama malaikat. Mosok panjenengan aja gawe makhluk sing senengane ngerusak ya Allah. Wis aku lak luwih ngerti timbangane kon malaikat. Tauhid kita kan berangkat dari situ. Kenapa kita mesti ibadah kepada Allah itu tauhid kita kan berangkat dari situ. Di saat penciptaan itu dimulai, ternyata Allah juga sudah punya makhluk yang namanya iblis. Sewu ini sudah punya makhluk yang namanya iblis. Lah ketika kekhalifahan itu jatuh ke tangan manusia, iblis lah mboten trimo. Moh ya Allah. Ya lek kon moh ya wis, pisah saiki karo Adam. Pisah karo aku budhal loro-lorone. Pergilah ke dunia berdua. Sing ngoten niku. Lah tapi Nabi Adam diajari ilmu, iblis minta perjanjian dua. Perjanjian iblis dua, satu fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematian saya sampai hari kiamat. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ya wis gak apa-apa. Bereslah gitu kan. Boleh kata Allah. Atas perjanjian itu, setiap kita bikin rekayasa bikin anak tiap malam, terus kemudian lahir anak blejet gitu, itu Allah juga tidak kemudian membiarkan makhluk itu lahir apa adanya. Allah juga masih mengikat perjanjian itu. Di antara nafsnya manusia, gelem ke ruh dan jasad, itu di sela-sela itu kan dititipi makhluk oleh Allah. Antara nafs ke ruh itu dititipi dua makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, yang dari nafs ke jasad dititipi dua makhluk Allah, anak cucunya iblis, sebagai bagian dari perjanjian kepada Allah. Ini cara Jawa, nek wong Jawa biasanya biyen dipasani terus metu dadi dulur papat limo pancer itu lho, Bu. Nek cara awak dhewe kan jenengane korin. Korin kanca gitu. Tinggal nanti kemudian agama itu kan yang khitoh, nek cara NU itu khitoh. Khitoh kekhalifahan manusia yang dikasih kalimah Allah itu kan tinggal milih akhirnya. Kan nafsnya manusia ini dalam memakan nek cara de melahap perintah-perintah Allah ini bisa condong ke jasad atau condong ke ruh. Kalau condong ke jasad, ya sing dadi jasate. Kalau condong ke ruh, ya sing dadi uluhiyae. Yang dari jasad, nafs ke jasad. Ini yang orang berpikir melahirkan sekian banyak disiplin ilmu. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, ada ilmu astronomi. Ilmu ini wakeh gitu. Yang dari nafs ke ruh, ini juga menghasilkan banyak sekali disiplin ilmu. Nah, yang paling terkenal dari disiplin ilmu itu adalah ilmu tauhid, atau kemudian kita lebih kenal dengan ilmu tasawuf. Di situ kan sudah mulai kelihatan disiplin ilmu masing-masing dari khitoh Allah itu. Nek coro kita, nenek moyang kita, ilmu antarane nafs ke jasad itu menghasilkan ilmu nafsul ammaroh atau nafsul lawama. Ilmu dari nafs ke ruh menghasilkan ilmu nafsul mutmainah. Nek iso digabung dua-duanya, itu namanya insan kamil. Nah, itu kan punya disiplin ilmu masing-masing. Setelah itu semuanya komplit, pun khitoh khitoh kekhalifahan medun teng Nabi Adam, terus teng Nabi Idris. Rasulan iblis itu sudah muncul di zaman Nabi Adam lewat Obil. Ini sama-sama bertarung nih. Terus ilmu tauhid niki padha-padha gelut niki. Khitoh rasule Gusti Allah sing jenengane menungso, khitoh kerasulan iblis turun. Nah, zaman Adam, Nabi Adam teng Nabi Idris. Nabi Idris teng Nabi Nuh. Pun konslet sisa-sisa pengikutnya niki, pengikutnya Kobil itu tidak menjadi penyembah Allah. Sudah bergeser ke sini. Dia menjadi penyokong kekuatannya Nabi Idris. Karena Nabi Idris meninggal, turun ke Nabi Nuh. Itu menjadi penyokong sebagian ke situ, dan tidak ada kekuatan yang tidak mau ke kelompoknya Nabi Nuh. Mereka bikin agama yang sebagaimana agama yang diajarkan Nabi Idris, tidak mau melangsungkan kerasulan. Agama mereka disebut Ahlul Kitab. Dalam Al-Quran itu 3 kali disebut namanya agama Sobi'ah. Yang sekarang masih ada sisa-sisanya Sobi'ah Mandaiyun. Ada di Irak dan di Iran. Itu nabinya ya Nabi Idris. Nek teng mriki insyaallah nabine anyar, sing paling anyar Nabi Musa dek mek niku tok. Jalur kekhalifahan itu sudah zaman Nabi Idris pun geser. Cuman Musa dek niki kan nabi ra serius. Nabi sebulan kok tobat niku wis ra mutu. Ya nabi kok sebulan kok tobat. Nah. Terus niku Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh bawah. Zamannya Nabi Nuh pecah lagi. Garis kerasulan ini yang satu bergeser ke Kanaan. Artinya faksi kekhalifahan utusan Allah ke utusan ini sudah bergeser. Nah, sampai ke Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, Bani Israil nih, Yahudi. Yahudi juga sama. Yahudi tidak mau mengikuti kerasulan berikutnya dengan alasan bahwa kerasulan berikutnya ini kurang apa gini, cara wong sak niki niku kurang greng. Nggih, soalnya kerasulan berikutnya setelah zaman Nabi Ibrahim dilangsungaken kali Nabi Ismail. Bagi orang Yahudi itu masalah. Kanggene wong Yahudi. Karena Siti Hajar itu dari bangsa budak, Siti Saroh itu dari bangsawan. Siti Hajar yang menurunkan Ismail, Siti Saroh yang menurunkan Nabi Ishak. Bagi orang Yahudi, ya mestinya yang meneruskan kerasulan itu dari Nabi Ishak. Maka mereka bertahan, tidak mau ikut agama berikutnya. Ini sudah bergeser ke sini. Nah, terus niku zaman Nabi Musa. Tempuk lagi, terus sampai ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Revisi kerasulan kekhalifahan setelah nabi-nabi itu semua di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa yang mestinya turun ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga enggak mau sebagian. Bahkan mereka melakukan urbanisasi atau memboyong agama yang dari Timur Tengah diboyong sampai ke Eropa. Itu adalah ketidakmauan mengikuti seruan kekhalifahan berikutnya. Jadilah Nasrani yang sekarang lebih terkenal dengan Katolik atau Protestan. Katolik niku. Nah, kita ini gitu. Awak dhewe niki. Niki kebetulan sanad terakhir kita itu sampai ke sanad yang terakhir sampai ke Rasulullah. Bagaimana pola hubungan hari ini? Pola hubungan antara Islam yang dari zaman Adam turun gini. Nah, dengan yang sudah nyempal tadi itu, yang tidak mau ke revisi berikutnya, Yahudi, yang sekarang pusatnya ada di Israel. Nasrani yang sekarang pusatnya ada di Roma. Ini pola hubungannya kayak napa? Kalau kita urut dari situ, nanti kita buka satu-satu, baru kita tahu persis Makna ayat walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro ini pun lebih ketok. Nah itu kalau kita runut, ini sajane tarungnya nopo. Dia tarung kekhalifahannya menungso, kali tarung kekhalifahannya iblis. Kita ikut hari ini, Rasulullah. Nah hari ini itu ada yang bisa komunikasi langsung dengan iblisnya. Anten. Lha sak niki teng donya niki enten sebuah torikoh nggih. Sing sesembahane niku langsung iblise sing berhadapan kali Adam. Ampun sembrono. Nek kiai niku tese dawa sak niki nek ajeng ngendeng-ngendeng. Bis ngoten niku sak khizib dawa wae bise mogok ngoten niku. Nek pengikut sing penyembah iblis langsung hari ini, kemeng beberapa 4 kata atau 5 kata niku nek meng pesawat niku ceblok. Aliran niku jenenge free masonry. Ojo sembrono. Lho awak dhewe niki lak dawa. Sadurunge tekan Gusti Allah ila hadrati Syekh Sunan Sendang, wasilairun sik. Terus ila hadrati Sunan Ngampel. Munggah ila hadrati Nabiul Mustofa. Akeh okay. Lek riko langsung ila hadrati iblis langsung. Lah ampun sembrono. Kenapa Khizib kiai kalah bolak-balik itu kenapa? Bukan karena kiainya enggak ikhlas. Bukan karena kiainya kurang riyadhah boten. Karena secara spiritual di sana juga permainannya luar biasa. Ya persis kayak Nabi Musa dikerjain ambek Musa Samiri sama. Karena Musa Samiri langsung berhubungan dengan yang di sana. Nabi Adam lah, Nabi Musa barusan ketemu Nabi Khidir. Nek Musa Samirinya langsung berhubungan dengan yang di sana, ya kalah sapi aja bisa bunyi. Ya ampun, ini sisi lain dari diniyah ahli sunnah wal jamaah. Nek awak dhewe niku nyambet gawe, nggih. Niku nandur sik urusan halal haram niku, nggih bangun masjid apa iuran. Nek kelompok niki ngrusuhi mesin falas niku teng bursa efek diketeki niku pun menggo niku jumlah falas pun berubah. Niku ngalahno pesugihan celeng wong niku pun kalah. Nangge. Lah niki mungkin diudari siji-siji niku. Ahli sunnah wal jamaah itu kan bukan semata-mata cerita pelajaran Aswaja pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, bukan semata-mata itu. Mereka mainnya sampai ke situ. Ya sebagaimana kebiasaan kita, kita kalau butuh kekuatan, butuh kandel gitu, sing difatahi sapa ya? Sing guanas wis anu. Sing ganas iki Sayyidina Umar. Fatihah nang Sayyidina Umar ping 100 gitu. Metu wis kandel kan gitu. Lha riko langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Fir'aun. Al-Fatihah. Ngoten lho. Lho itu berlaku, Pak. Panjenengan nak mboten bayangaken, itu semua terjadi. Lho pengikut-pengikut mereka Masya Allah, mereka tetap begitu. Allah itu kita mesti lewat Rasulullah. Kalau mereka langsung iblis, Pak. Jo sembrono. Ini dunia spiritual dalam pertarungan antara Islam, antara Yahudi dan Nasrani sudah sampai segitu. Lho KJP awak dhewe kalau KJP wong Yahudi ya kalah, Pak. Soale kadame luwe tuwa kadam Yahudi niku. Leres. Jin zaman Nabi Sulaiman niku jelas lebih tuwa timbangane jin zaman Sunan Ngampel. Leres. Jin zaman Nabi Sulaiman niku tegas kok innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Tegas. Jin sing zaman Sunan Ngampel kan paling jen gerumbul pundi. Kalah, Pak. Bener. Sampai segitu sudah. Ngapunten nek dukune niku ampu-ampu riko. Riki niku. Ila hadratin Nabiullah Musa misalnya. Riko langsung ila hadi Bal'an bin Ba'ura. Dugi. Lah. Pertarungan antar khatam. Nah, khatam sing paling kuat ini kan Khatam 5 Brawijaya. Nah, ini dalam spiritual Islam itu berlaku. Ngepun tak? Damit sewu. Itu semua terjadi hari ini. Ila hadrati Saifullah Yusuf. Ya, kalah kuat. Ini terjadi, Pak. Yang namanya Hizib Bahar gitu, Hizib Bahri. Misalnya contoh Hizib Bahri. Kita kan mengamalkan Hizib Bahri. Amalno Hizib Bahri wong awak dhewe ora tau berlayar. Hizib Bahri itu kan didamel di Maroko. Untuk bekal sekitar 1200-an lah. Bekal para pejuang-pejuang Islam yang mau berperang lewati laut. Mula didamelkan Hizib Bahri. Kijep segoro nih loh. Lagi ini wong sendang manggonin yang bergunung amalannya Kijep Bakri ya orang kanggu. Apa? Kijep Jabal. Nah, hal-hal semacam ngapunten gini gini. Perkembangan kita gitu ya, perkembangan ahli sunnah wal jamaah dari perspektif itu sudah sangat jauh. Yang membangun Yahudi, Pak. Sing bangun Yahudi ini kok duete wong telu. Yang bangun Yahudi di Israel ini kok duete wong telu. Siji jeneng. Ya mesti Bu, rada durungono niki iki masalah jeneng kene. Cerita keliru bab jeneng niku. Siji jenengane Iser Bier. Sing nomor loro jenengane Iser Harel. Sing nomor 3 jenengane Moshe Dayan. Niku mboten laras. Ya ini wong Yahudi. Pengikut thariqah Yahudi yang namanya thariqah Kabbalah. Niku dia atur semua dari buka password Taurat ayat iki di ngene. Lek cara awak dhewe iki diwafak niku lho. Nah, Yahudi ning buka Taurat terus diwafak aurat niku hurufe sakmene ketemu pira, hurufe sakmene ketemu pira. Trek ngeng diwafak. Niku gunung ya jeblok. Dene kiai-kiai rumiyin kan mboten ngangge amunisi bom kan mboten. Mengacak huruf niku. Sak glender sawatno teng pundi jeblok. Lho kiai-kiai rumiyin ngerti nek al-aufak niku nyenaos kaos al-aufak intine kan niku huruf pitu glinter ngeten iki kaya minyak nopo sawatke teng sekolahan pundi mesti mboten entuk murid ngeten niku lho wonten tarungan aswaja sampeyan. Kenapa kita kemudian Inggris dan Belanda Londo jadi penguasa betul di Asia Tenggara dan Inggris soalnya sama-sama bersepakat. Yeleh wafak ini ditulis teng marmer, diincepno teng sebuah teng gereja. Gereja ini teng pinggir kali, teng daerah Malaka. Neng saat ini kantung panjang, manten diincepno teng asare, teng ngisore altar. Gereja ini ku dimeriam dewi, akhirnya jeblun. Gereja ini pun buat nenten, tapi wafak itu si teng ngisor. Ilmu ahli sunnah wal jamaah dasar. Bola balik wong Islam ini ku teng Indonesia, lambat ini so melaku lah. Tusane Sultan Turki, Raja Sultan Muhammad. Niku ben mriki kok dideloki kok wong Indonesia iki urung iso Islam mek siji mek loro mek siji mek loro. Wis digolekno Sesu Bakir rae. Sesu Bakir dijikok King Iran, ahline napa? Ahline bikin tumbal. Pafaki sak Jawa niku dalam waktu tidak lebih dari 100 tahun wong sak Jawa wis sebagian besar muslim. Itu permainan iku urusane sak iki antar password. Cara komputer. Telah saya sebagai kerja di wafaki bleng ini kan pun beres. Ulama-ulama berikutnya nyebar ke Islam pun gampang. Karena begitu bleng gitu ya. Begitu diencepi kali saya sebagai kekuatan wafak yang pernah ditanam oleh orang Hindu di daerah Pamotan. Pagotan. Telapak kaki arca yang namanya Totok Kerot. Loro sampeyan niku. Nek tak dongengi aswaja sira tak nyelene titik sing beda karo biasane. Patung Totok Kerot, Kerot niku sesembahane wong sak Jawa pengikut Siwa. Siwa niku siwane yane telu. Enten kali, enten durga, enten pawatri. Durga niku bagian ngerusak, kali niku bagian ngerawat, pawatri niku bagian pengetahuan. Niku sesembahane. Cara awak dhewe niku kiblate teng Ka'bah, nek dekne niku kiblate teng Totok Kerot niku. Tunge elek motone gawedhe teng pagu. Seluruh orang Hindu niku nyembahi teng ngriku riyen. Itu simpul-simpul niki spirituale niku dipatahaken kali Sesu Bakir. Nah sing mboten sabar niku Sunan Bonang. Mboten sabar deh. Arani mriko digakno kapak dipecel. Dipecel akhirnya patung Totok Kerot niku sing sisi tangane tengen kan mboten enten. Sempal. Pun nanti mboten. Mbok sekali-sekali ziarah religius ngoten. Lho niku pangerane Mbah Buyute dhewe niku. Saderenge kenal Allah niku pangerane Mbah Buyute dhewe niku teng mriku. Kabeh niku nyembah mriku. Wo niku nek bendinten disembelihke wong niku. Masya Allah. Nek awak dhewe lan Allahu Akbar nang Gusti Allah paling sesembahane wedhus. Nggo awak dhewe kurban. Lho nek niku sembahane menungsa. Lho raja-raja riyen niku nek ajeng perang niku mangan menungsa. Lho ya napa sih? Menungsa mbiyen dibeleh nek sakniki dilebokno pesugihan padha mawon ngoten kok. Niku. Mas, ini adalah sisi lain lho. Lah sing Nasrani gak napa dulinane? Nasrani itu pernah punya pasukan yang sangat luar biasa dalam perang salib. Itu tidak dikomando oleh siapa-siapa, tapi langsung dikomando oleh bosnya. Namanya pasukan Dracula. Loh, Dracula ini menungso. Cuma nek mateni wong getihe mboten nonton. Pasukannya gak bisa dilihat itu. Menungso yang terlatih. Karena kemampuan spiritualnya iso mabur-mabur barang niku. Saniki mburi-mburi terkenal Dracula duwe siung niku. Niku kan pasukan salib yang sangat sadis dan tidak bisa disentuh niku jenenge pasukan Dracula. Cara serangan terhadap anu terhadap serangan Jogja misalnya pasukan Janur Kuning ya kan ada sandi-sandi. Ini pasukan Dracula niku. Nah itu semua bergerak sobiah wau nyempal duwe sampai hari ini tetap bergerak dengan eksistensi sabuinya niku. Cik nyempal teng Nasrani nugi dugi sak niki terus pemimpin kok ini kunek teng Vatikan nek misa nih kok kok wedi nih mboten jamak sing Yahudi nya tetep gak ada kerajaan sing Islam mboten gak ada ini ku di sing Islam ini kan kemudian menjadi sebuah agama yang cair tidak ada pemimpin tertinggi ini Gusti Allah ini ku terus ngalir ini biasa. Ini yang kemudian kadang kalau kita tidak sadari, jadi situ itu letak pertarungannya. Dan itu sumbernya tetap pertarungan nenek moyang, bukan pertarungan semata-mata hari ini. Tarung idkola robu kalil malaikat ini jailun dugi abawas takbaro nih wong ini, dugi seni tarung. Yamit sewu. Kisipe penjenengan unek dewa kisipe wong Yahudi sing totok goyang kisipe awak dhewe niku pernah teruji ya zaman perang 10 November nopo kesadaran itu semua bahwa ada sisi lain yang bergerak dan sama-sama pengen saling ngunci niku disadari betul kali Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Hasyim Asy'ari begitu menyadari ada kekuatan yang juga sama-sama bergerak dan saling mengunci. Wong Nahdlatul Ulama niku diwafak kali Mbah Hasyim Asy'ari. Wafake nopo? Mboten tanggung-tanggung. Untuk gamel wafak Nahdlatul Ulama, supaya Nahdlatul Ulama niku selamat ila yaumil kiamat. Niku Mbah Hasyim niku saben dalu salat hajat rong rakaat. Rong rakaat mboten angel wong meng rakaat mawon. Tapi rakaat pertama sing diwaos niku sekawan dosa setunggal surat At-Taubah. Saiki kare mikir. Rakaat kedua niku sing diwaos niku sekawan dosa setunggal surat Al-Kahfi. Lah nek sampean yo inate nek Al-Kautsar bentar layu. Kadaran itu semua. Kadang Bismillahirrahmanirrahim Nun Allahu Akbar. Lah niku kesadaran itu. Bahwa ahli sunnah wal jamaah yang kita pahami sebagai manhaj, sebagai jalan untuk kita khusnul khotimah, itu di sisi yang lain. Itu sampai hari ini terjadi pertarungan yang tidak akan pernah berhenti antara kekuatan manusia sama kekuatan iblis. Dereng rampung nih, pun sembrono. Nah, kiai ini dhewe wis rumangsa seneng soalnya teng TV-TV wis muncul sebagai tim pemburu hantu. Nek seneng pede, dawa mangke niku nek di niku pokoke sederhanane ngoten niku iki. Si temune teng pundi? Aniku titik temune teng pundi crita niku wau temune teng pundi? Sing ngremuk kekuatan Islam teng Timur Tengah. Pusing terkenal kalian with Anglo-Saxon Protestant dengan pelopornya yang namanya Amerika Serikat. Sederhana mawon, Amerika Serikat itu yang pundi? Amerika sampai Eropa yang kemudian menganut agama Protestan. Secara tuntutan kesana, kenapa kemudian diserang adalah kekuatan Islam? Ya intinya dia mewakili perselisihan pertama nih kok, wow. Yang mestinya ke Rasulullah dia tetap mengikuti moyangnya. Nah yang kita sebut sebagai provokasi, yang disebut Zionis atau apa hari ini, itu mereka siapa? Mereka sempalan dari sana juga. Yang artinya Islam dan Nasrani dan secara spesifik, bukan di tingkatan masyarakat Indonesia apa, tapi ada pertarungan spiritual yang sampai hari ini belum berakhir. Ini di luar yang kita sebut sebagai toleransi atau apa enggak.